menyukaimu. Bulan, bintang, dan langit jadi saksiku. Teman-temanku juga tahu itu. Bagaimana aku mengkilauimu. Papa mamaku bilang harus jujur. Jangan pernah memandang perasaan. Bagaimana aku bisa bicara sedangkan ku tak mampu menatapnya. Tak pernah tahu.